Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pada bagian kedua ini, kaset kedua, side B, tentang ciri tambahan dari fi'il mudore yang dapat terbedakan dengan fi'il madi. Telah disinggung pada kaset pertama bahwa salah satu huruf yang dapat membedakan dengan fi'il madi adalah qad, dengan berbagai perinciannya apabila masuk pada fi'il madi dan mudore. Sekarang kita coba membahas tentang huruf yang khusus masuk pada fi'il mudore selain huruf lam, yaitu huruf sin dan saufa. Adapun sin dan saufa, kedua huruf ini hanya masuk pada fi'il mudore saja, tidak bisa masuk pada fi'il madi atau fi'il amr, hanya khusus pada fi'il mudore saja. Dan keduanya dinamakan dengan huruf at-tanfisu. At-tanfisu, alif, lam, ta, nun, fa, ya, sin. At-tanfis, maknanya apa? Maknanya menunjukkan istiqbal, waktu yang akan datang. Perbedaan makna menunjukkan waktu yang akan datang antara sin dan saufa. Kalau sin, saufa tak lamun misalkan, menunjukkan waktu yang akan datangnya tidak lama. Misalkan saat adhab, saya akan pergi. Misalkan 1 atau 2 menit lagi saya akan pergi, 5 menit lagi. Tapi kalau saufa, ini menunjukkan waktu yang akan datangnya agak lama, sehari, 2 hari. Maka yang digunakan adalah saufa, bukan sin. Sekarang saya akan pergi beberapa hari lagi, maka saufa adhab ba'da salasati ayyam. Saya akan pergi setelah 3 hari lagi. Adapun sin, sa'adhab ila madrasah ba'da daqiqah. Saya akan pergi ke sekolah setelah 1 menit. Nah, ini perbedaan antara sin dan saufa. Tapi persamaannya, keduanya menunjukkan waktu yang akan datang. Contoh-contoh dari sin. Sin yang masuk pada fi'il mudhari, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, sayaqulus sufaha'u minan nas, akan berkata orang-orang yang bodoh di antara manusia. Sayaqulus sufaha'u minan nas. Contoh yang lain, sayaqulu lakal mukhallafun. Sayaqulu di sini yaqulu kemasukan sin, yaqulu fi'il mudhari kemasukan sin yang bermakna istiqbal. Adapun contoh dari saufa, misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa la saufa yu'tika rabbuka fatardo. Sungguh Rabbmu nanti akan memberikan kepadamu, maka engkau pun menjadi ridho. La saufa, sungguh, tapi nanti akan diberikan oleh Rabbmu, maka engkau pun menjadi ridho. Contoh yang lain, saufa nuslihim nara, niscaya nanti pasti kami akan campakkan mereka ke dalam neraka. Saufa yu'tihim ujurahum. Saufa yu'tihim ujurahum, akan datang, mudah-mudahan akan datang kepada mereka pahala-pahala mereka, balasan-balasan mereka yang mereka akan dapat. Inilah contoh dari sin dan saufa. Ini sebagai faedah tambahan saja yang tidak terdapat dalam kitab Muhtarat, dapat ditambahkan dalam kitab tersebut, ditulis sendiri, catatan kaki atau semacamnya. Ditambahkan bahwa ciri yang lain yang membedakan antara fi'il madi dan mudore, bahwa huruf yang bisa masuk pada keduanya antara lain qad. Qad bisa masuk pada madi dan mudore dengan perinciannya. Dan ada huruf yang khusus masuk pada fi'il mudore, yaitu huruf-huruf tanfis, sin dan saufa. Bahwa sin itu menunjukkan waktu yang akan datang lebih dekat daripada saufa, kalau saufa lebih jauh. Inilah beberapa perincian perbedaan antara fi'il madi dan mudore. Sebelum kita lanjutkan pada masuk pada kitab, kita lihat kembali kitabnya, kitab Muhtarat. Kita lanjutkan pembahasan yang ada di kitab ini. Anak dan tidak pula diperanakan. Lam yulat, lam masuk pada suatu kata. Yulat, yulat adalah fi'il mudore karena kemasukan lam. Kemudian dia diawali dengan huruf ya, nun, alif, ya, ta. Nah itu ada huruf ya, maka kita katakan dia sebagai fi'il mudore. Lam yalid walam yulat walam yakul lahu kufuan ahad. Tidaklah Allah itu beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada satupun yang serupa, yang sepadan dengan dirinya. Lam yakul lahu kufuan ahad. Walam yakul lahu kufuan ahad. Contoh dari fi'il mudhari yang lain, misalkan yaktubu. Yaktubu al-abu risalatan. Ayah sedang menulis surat. Ayah sedang menulis surat. Yaktubu al-abu risalatan. Yaktubu fi'il mudhari. Apa cirinya dia fi'il mudhari? Yang pertama diawali dengan huruf ya. Dengan huruf ya, karena dia kemasukan huruf-huruf mudhara'ah, huruf-huruf yang nun, alif, ya, ta. Nah itu yaktubu. Al-abu sebagai subjeknya. Ayah sedang menulis surat. Yaktubu al-abu risalatan. Inilah beberapa contoh dari fi'il mudhari. Dan kita harapkan dari penjelasan di atas, yaitu tentang fi'il madi dan fi'il mudhari, kita dapat membedakan keduanya. Karena dengan dapat atau mampu membedakan kedua fi'il ini, nanti akan berpengaruh saat kita membaca Al-Quran misalkan atau Al-Hadis. Karena nanti dalam menerjemahkannya kita bisa memahami maknanya, bahwa kalimat ini maknanya telah lampau, bahwa kalimat ini maknanya akan datang, atau kata ini merujukkan kata benda alias isim, atau kata ini adalah kata kerja predikat karena dia mempunyai ciri-ciri untuk menjadi fi'il. Pembagian yang ketiga dari fi'il, pembagian yang ketiga dari fi'il adalah fi'il amr. Fi'il amr, fi'il telah kita ketahui kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan, itu fi'il, kata kerja. Sedangkan amr, amr secara bahasa adalah perintah. Perintah, perintah. Jadi fi'il, kata kerja, amr, perintah. Bagaimana definisi fi'il amr secara istilah? Secara istilah bagaimana definisi fi'il amr secara lengkap? Kita katakan bahwa fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan waktu setelah diperintahkan. Yang menunjukkan waktu setelah diperintahkan dengan tujuan menghasilkan suatu perbuatan yang belum dilakukan atau melakukan perbuatan dan meneruskannya, melanjutkan suatu perbuatan. Jadi kita ulangi definisi dengan fi'il amr adalah kata kerja yang menunjukkan waktu setelah diperintahkan. Jadi kalau kita katakan wahai anak belajarlah, si anak akan belajar setelah kita mengucapkan perintah tersebut, belajarlah. Maka setelah kita mengucapkan belajarlah, si anak baru belajar. Itu faedah, manfaat dari fi'il amr. Jadi yang pertama, menunjukkan waktu setelah diperintahkan. Gunanya apa? Menghasilkan suatu perbuatan yang belum dilakukan. Gunanya, itu yang pertama. Seperti contoh tadi, wahai anak belajarlah, berarti si anak sebelumnya belum pernah belajar, kita suruh dia suruh belajar. Jadi itu menunjukkan dia melakukan perbuatan setelah diperintahkan. Nanti ada lagi fi'il amr yang gunanya atau faedahnya menghasilkan suatu perbuatan dan melanjutkannya, meneruskannya, bukan menghasilkan suatu hal yang baru, tapi melanjutkan. Contohnya apa misalkan? Contoh yang lain dari guna fi'il amr. Jadi fi'il amr itu manfaatnya yang pertama menghasilkan suatu pekerjaan yang belum dikerjakan. Seperti wahai anak belajarlah, setelah kita perintahkan belajarlah, baru dia belajar, ya kan? Atau melanjutkan perbuatannya. Misalkan apa? Ya ayyuhan nabiyyu ittaqullah. Wahai seorang nabi, bertakwalah kamu kepada Allah. Perintah bertakwa dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan berarti Nabi Muhammad sebelumnya tidak bertakwa. Tapi perintah di situ, perintah dari Allah yaitu wahai Nabi bertakwalah, artinya wahai Nabi teruskanlah, lanjutkanlah takwamu. Bukan berarti sebelumnya belum takwa sehingga diperintahkan untuk takwa, tidak. Karena fi'il amr sebagaimana telah disinggung mempunyai dua faedah, menghasilkan perbuatan yang belum dilakukan atau melanjutkan perbuatan. Hai anak, belajarlah. Berarti si anak sebelumnya belum belajar, kemudian baru belajar. Tapi kalau dalam perintah Allah kepada nabinya, misalkan wahai nabi, bertakwalah, artinya apa? Teruskan takwamu, tingkatkan takwamu. Bukan berarti Nabi Muhammad sebelumnya tidak takwa, tidak, salah. Jadi teruskan dan tingkatkan takwamu. Itu fi'il amr, ya. Fi'il amr. Jadi fi'il amr secara definisi, secara makna yang agak panjang adalah fi'il, kata kerja yang menunjukkan waktu setelah diperintah atau menghasilkan dan meningkatkan serta meneruskan sebuah perbuatan, pekerjaan. Bagaimana ciri-ciri fi'il amr? Cirinya, yang pertama dia menunjukkan tuntutan. Tentu, perintah pasti mengandung tuntutan. Baik itu tuntutan untuk mengerjakan atau tuntutan untuk meninggalkan. Dan bisa menerima ya mukhatabah. Ya, tulis ya. Ya, mukhatabah adalah ya yang berfungsi untuk menandakan lawan bicara, yang diajak bicara. Itu mukhatabah artinya. Mukhatabah artinya adalah yang diajak bicara. Yang diajak bicara. Dan ini ya mukhatabah untuk mu'annas, untuk wanita, bukan untuk laki-laki, untuk wanita, perempuan. Jadi untuk menunjukkan ya ini menunjukkan perempuan, wanita. Misal fakuli, maka makanlah kamu. Maka makanlah kamu. Kuli, li di situ lam bersambung dengan ya. Ya di sini namanya ya mukhatabah, menunjukkan tuntutan. Makanlah kamu, wahai seorang wanita, seorang perempuan. Washrobi, dan minumlah, menunjukkan tuntutan pula. Waqorli aina, dan bersenang-senanglah kamu. Itu terjemahannya. Demikian terjemahannya. Wa fakuli washrobi waqorli aina. Baik, inilah tiga pembagian dari fi'il dan macam-macamnya. Kita dapat ambil ringkasan bahwa fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan pada dirinya dan berkaitan dengan waktu. Waktu di sini dibagi menjadi tiga. Waktu yang telah lampau, maka itu menunjukkan fi'il madi, waktu yang sedang atau akan datang kita katakan fi'il mudore, kata kerja yang menunjukkan waktu akan datang atau waktu sekarang, maka fi'il mudore. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar, menunjukkan waktu setelah diperintah. Cirinya ada ya mukhotobah dan tuntutan, maka kita katakan, kita namakan dia sebagai fi'il amr. Ini poin kedua dari pembagian kalimat bahasa Arab. Di awal kita ketahui bahwa bahasa Arab terbagi, kalimatnya terbagi menjadi tiga. Isim, ismun, kita sudah tahu cirinya apa, kemudian keistimewaannya dan sebagainya serta contohnya. Kemudian fi'lun, kita sudah tahu apa definisinya, pengertiannya. Kemudian pembagian fi'il, fi'il, pembagian fi'il ditinjau dari waktunya, tiga waktu kita sudah jelaskan dan berbagai macam ciri-cirinya. Sekarang kita melangkah pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga tentang huruf. Huruf apabila, yaitu setiap kata. Huruf adalah setiap kata yang tidak mempunyai ciri pada isim dan ciri pada fi'il. Itu saja. Jadi patokannya huruf itu tidak ada ciri-ciri isim dan tidak ada ciri-ciri fi'il. Ini kaidah awal, patokan awal untuk mengenal huruf. Sekarang apa makna huruf secara luas, secara definisinya yang lengkap? Huruf adalah kata yang tidak mempunyai arti kecuali apabila bersambung dengan isim atau fi'il. Jadi kita katakan huruf adalah kata, dia ini bisa menunjukkan makna bila bersambung dengan isim dan fi'il. Kalau dia tidak bersambung dengan isim dan fi'il, maka dia tidak mempunyai makna. Jadi kata yang tidak mempunyai arti, huruf itu dia tidak mempunyai arti kecuali apabila bersambung dengan isim dan fi'il. Jadi dapat kita katakan kata yang bermakna bisa punya arti apabila bersambung dengan isim dan fi'il. Jadi dibolak-balik, dirubah, tidak merubah makna. Jadi yang penting kita paham bahwa huruf adalah kata tidak punya arti kecuali bersambung dengan isim dan fi'il. Atau kita katakan dia adalah sebuah kata yang dapat mempunyai arti bila bersambung dengan isim atau fi'il. Oleh karena itu huruf terbagi tiga. Oleh karena itu huruf terbagi tiga. Yang pertama huruf yang masuk pada isim dan fi'il. Masuk pada isim dan fi'il. Misalnya hal ataka hadisul ghasyiyah. Di sini ada sebuah huruf yaitu hal. Hal huruf apakah artinya? Dia tidak mempunyai makna. Kalau kita sendirikan, kita pisahkan hal dengan fi'il, maka maknanya hanyalah apakah, apakah saja. Tapi kalau hal kita masukkan pada fi'il, maka dia maknanya berubah. Apakah telah datang kepadamu? Hal ataka, apakah telah datang kepadamu? Hadisul ghasyiyah, cerita, kisah tentang hari pembalasan. Fahal antum syakirun, maka apakah kalian orang-orang yang bersyukur? Hal apakah? Tapi kalau kita masukkan pada isim, apa isimnya? Antum, kalian. Apakah kalian termasuk orang-orang yang bersyukur? Fahal antum syakirun. Hal di sini masuk pada isim. Kemudian yang kedua, huruf yang masuk pada isim saja. Huruf yang masuk pada isim saja. Kalau yang pertama bisa masuk pada isim dan fi'il, yang kedua ini hanya khusus pada isim. Contohnya apa? Wafis sama'i. Fi, ada. Di dalam. As-sama, langit. Dan di dalam langit, rizqukum wa ma tu'adun, ada rizki-rizki kalian dan apa yang telah dijanjikan bagi kalian. As-sama isim. Kenapa kita katakan isim? Ada alnya. Kenapa lagi kita namakan isim selain ada alnya? Karena kemasukan fi. Fi huruf jar. Contoh atau pembagian yang ketiga dari huruf adalah huruf yang masuk pada fi'il saja. Kalau poin pertama, huruf ini punya keistimewaan, dia bisa masuk pada isim dan fi'il. Poin yang kedua, hanya pada isim saja. Poin yang ketiga ini masuk pada fi'il saja, yaitu huruf lam. Lam itu tidak masuk kecuali pada fi'il saja, dia tidak masuk pada isim. Walam akun bidu'aika rabbi syakiyya. Terjemahannya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau, wahai Tuhanku. Kami ulangi, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada engkau, wahai Tuhanku. Pembahasan kita adalah lam, sebuah huruf masuk pada fi'il mudore, yaitu akun. Kenapa akun dinamakan fi'il mudore? Karena yang pertama kemasukan lam, yang kedua diawali dengan huruf a, hamzah, nun, hamzah, ya, dan ta, na'aitu. Inilah wahai pendengar sekalian, tentang qaidul shorof, qaid-qaid, kaidah-kaidah sebagai pembukaan awal dalam mempelajari bahasa Arab. Jadi dapat kita katakan bahwa pembukaan mukaddimah dalam mempelajari bahasa Arab, kita harus mengenal terlebih dahulu dan harus dapat membedakan antara isim, fi'il, dan huruf. Isim, kata, menunjukkan makna pada dirinya dan tidak berkaitan dengan waktu. Fi'il, kata kerja, berkaitan dengan tiga waktu. Kalau menunjukkan waktu lampau, namanya fi'il madi. Kalau menunjukkan waktu sekarang atau akan datang, namanya fi'il mudore. Kalau menunjukkan kata kerja perintah setelah diperintahkan, namanya fi'il amar. Kemudian yang ketiga dari pembagian kalimat bahasa Arab adalah huruf. Huruf dia tidak punya ciri isim, tidak punya ciri fi'il. Dan huruf ini tidak punya makna kecuali bersambung dengan isim yang lainnya. Setelah kita mengenal pembukaan tentang bahasa Arab dari pembagian kalimat dan macam-macamnya, maka kita masuk pada bab yang kedua. Bab yang kedua. Di sana ada tulisan Arabnya, al-ismu min haisu qawaidis sarfi. Al-ismu isim, min haisu ditinjau. Al-ismu min haisu qawaidis sarfi. Isim ditinjau qawaid. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya kaidah-kaidah sorof. Qaid, kaidah, asorof, sorof. Setelah kita pahami maknanya. Al-faslul awwalu. Al-faslul awwalu. Fasal yang pertama, al-ismu bin nagori ila bunyatihi. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Pada bab ini kita akan mempelajari isim. Pembahasan kita isim, jadi harus diingat apa ciri-ciri isim. Kemudian ditinjau dari bangunan akhirnya. Maksud dari bangunan akhirnya adalah huruf yang terakhirnya. Sebagaimana telah disinggung di awal, bahwa suatu kata bahasa Arab itu timbangannya atau patokannya adalah fa'ala. Jadi nanti yang dilihat adalah huruf yang terakhirnya. Apakah dia diakhiri dengan alif, alif yang mesti, kelaziman, atau dengan yang lainnya. Kita akan ketahui bagaimana susunan akhirnya hurufnya ini. Isim ditinjau bangunan akhirnya terbagi menjadi empat. Isim jika ditinjau bangunan akhirnya, bin nadhari ila bunyatihi, al-ismu bin nadhari ila bunyatihi, isim ditinjau bangunan akhirnya terbagi menjadi empat. Yang pertama, al-ismul maksuru, isim maksur. Isim, isim, maksur, maksur. Yaitu setiap isim yang diakhiri dengan alif lazimah pasti membutuhkannya. Kami ulangi, isim maksur adalah isim yang diakhiri dengan alif lazimah. Alif lazimah, apa ini maksud dengan alif lazimah? Adalah alif yang mau tidak mau, yang mesti ada dalam kalimat tersebut, tidak bisa dibuang. Itu namanya alif lazimah. Walaupun dia bentuknya, jika ditulis, sekalipun ditulis dengan bentuk ya, dengan bentuk seperti huruf ya, tapi dia dinamakan dengan alif lazimah, bukan ya. Contohnya apa? Di sini ditulis dalam buku ini al-fata. Al-fata huruf terakhir alif dan lam, alif dan lam tidak kita hitung karena dia termasuk ciri isim, tidak kita anggap sebagai suatu kalimat alif dan lam. Tinggal tiga huruf, yaitu huruf fa, ta, dan alif. Al-fata, alif di situ ditulis seperti huruf ya, tapi itu bukan huruf ya, apa? Alif lazimah. Al-fata, akhirnya, akhir, huruf terakhir setelah ta itu seperti huruf ya, tetapi bukan ya, melainkan alif lazimah. Alif yang mesti harus ada, tidak bisa dibuang kecuali pada saat-saat yang lain. Al-fata, al-fata, kalau begitu kita namakan al-fata adalah isim. Kemudian dia kalau dilihat dari bangunan akhirnya, maka al-fata adalah isim maksur. Isim maksur. Kemudian al-huda, al-huda, al-huda adalah isim maksur karena dia diakhiri dengan alif lazimah dan dia sebelumnya bergaris fathah, ya. Al-huda diakhiri dengan alif lazimah, arif, alif yang mesti ada, tidak boleh dibuang. Al-huda. Kemudian al-asor, al-fata tadi maknanya pemuda, al-huda petunjuk, al-asor tongkat. Al-asor pun isim maksur karena diakhiri dengan alif lazimah. Dan perlu ditambah lagi satu kaidah tentang mengenal isim maksur. Selain dia itu diakhiri dengan alif lazimah, sebelumnya itu hurufnya di fathah. sebelum huruf alif itu berbaris fathah. Itu adalah ciri isim maksur. Jadi apa isim maksur? Secara lengkap adalah isim yang diakhiri dengan alif lazimah dan sebelum alif lazimah berbaris fathah. Berbaris fathah. Contohnya di sini al-fata. Al-fata diakhiri alif lazimah dan sebelum alif lazimah hurufnya berbaris fathah. Al-huda, al-aso, Mustafa, ad-dunya, mustada. Mustafa adalah artinya yang dipilih. Ad-dunya, dunia. Mustada. Kemudian yang kedua, yang kedua al-ismu al-mankusu. Al-ismu al-mankusu, isim mankus. Isim jika ditinjau dari bangunan akhirnya, pembagian pertama adalah isim maksur, yang kedua isim mankus. Jadi isim kalau ditinjau dari bangunan akhirnya, yang pertama adalah isim maksur, poin yang kedua adalah isim mankus. Apa isim mankus? Adalah isim yang diakhiri dengan ya lazimah. Harap dibedakan. Kalau isim maksur diakhiri dengan alif lazimah, tapi kalau isim mankus diakhiri dengan ya lazimah, yaitu ya yang harus ada, tidak boleh dibuang, dan huruf sebelum akhirnya di kasrah. Jadi sebelum ya itu hurufnya di kasrah. Kalau isim maksur sebelum alif lazimah di fathah. Tapi kalau isim mankus sebelum ya lazimah di kasrah. Contohnya di sini pengarang buku Muhtarot memberikan contoh ad-da'i, seorang da'i yang menyeru, seorang da'i. Di sini ada ya, ya-nya memakai titik dua. Nah, itu namanya ya lazimah. Tapi kalau pada isim maksur, walaupun bentuk alifnya seperti huruf ya, itu kita katakan bukan huruf ya. Kita katakan alif lazimah. Kalau ya lazimah seperti apa? Ya yang memakai titik dua. Nah, itu namanya ya lazimah. Dan ditambah syarat yang lain kalau ingin mengatakan bahwa dia adalah isim mankus, apa? Sebelum ya lazimah di kasrah. Contohnya ad-da'i. Ad-da'i, seorang da'i. Sebelum ya, ainnya di kasrah. Al-hadi. Al-hadi, orang yang memberi petunjuk. Sebelum ya, huruf dal di kasrah. Dan huruf yang terakhir berupa ya lazimah dengan dua titik. Maka kita katakan al-hadi sebagai isim mankus. Al-ismu al-mankusu, isim mankus. Al-qadi, seorang hakim. Al-qadi, al-qadi isim. Apa ciri isimnya? Alif dan lam. Isim apa dia? Isim mankus. Mengapa kita katakan al-qadi sebagai isim mankus? Karena yang pertama dia diakhiri dengan ya lazimah. Yang kedua sebelumnya di baris kasrah. Al-qadi. Ar-ra'i. Ar-ra'i, orang yang mengembara. Al-muhami, pengacara. Al-mutawalli. Al-mustada'i. Inilah contoh-contoh dari isim mankus. Dengan kaidah patokan ingin mengenal isim mankus, yang pertama diakhiri dengan ya lazimah, yang kedua huruf sebelumnya di kasrah. Sekarang bagaimana dengan sa'yun? Sa'yun, sin, ain, kemudian ya. apakah dia termasuk isim mankus? Kita katakan tidak. Mengapa sa'yun tidak merupakan isim mankus walaupun dia diakhiri ya? Kenapa? Karena dengan alasan yang pertama, memang benar sa'yun sin, ain, dan ya, bahwa dia diakhiri dengan ya lazima, yaitu yun, sa'yun. Tetapi huruf sebelum ya lazima tidak berbaris kasroh, bahkan dia disukun, jadi tidak kita katakan sebagai isim mankus. Sa'yun. Begitu juga dengan hadiyun. Hadiyun, ha, ha besar, kemudian dal, kemudian ya. Hadiyun. Hadiyun bukan isim mankus walaupun diakhiri ya. Mengapa? Karena huruf sebelum ya tidak bergaris kasroh. Hadiyun bergaris sukun. Jadi tidak kita katakan isim mankus. Jadi patokannya untuk mengenal isim mankus ada dua. Diakhiri dengan ya lazima dan sebelum ya lazima berbaris kasroh. Selain itu tidak kita katakan isim mankus. Catatan. Catatan. Jika isimnya nakiroh, nakiroh, makna nakiroh, arti dari nakiroh adalah dengan membuang al, alif dan lam. Jadi alnya itu dihilangkan, itu namanya nakiroh. Dan tidak nasob. Nasob itu artinya fathah. Akan datang penjelasannya pada bab pembahasan tentang i'rab, i'rab suatu kalimat. Secara panjang lebar pembahasan tentang nasob. Jika isimnya nakiroh, maksud isim di sini adalah isim isim mankus, bukan isim maksur. Jadi catatan di sini adalah catatan untuk isim mankus. Kalau isim mankus alnya dihilangkan dan tidak nasob, tidak di fathah, maka huruf ya ikut hilang. Ya, perhatian, isim mankus kalau alnya dibuang, misalkan ada'i, itu kan ada alnya, kita buang alnya, dan dia tidak di fathah, maka ya-nya ikut hilang. Menjadi dia da'in. Da'in, tidak ada ya-nya. Hadin, kita buang alnya, ya-nya pun ikut hilang. Qadin, kita buang al, maka ya-nya pun ikut hilang. Jadi kalau al dibuang, kata tersebut menjadi tanwin. Jadi isim mankus kalau alnya dibuang dan tidak nasob, maka huruf ya-nya ikut hilang dan isim mankus tersebut bertanwin, bergaris tanwin, kasroh. Hadin, qadin, ra'in, muhamin, mutawallin, mustada'in. Tapi keadaan ini beda kalau dia nasab, kalau dia di fathah. Kalau isim mankus alnya dibuang tapi keadaannya nasab di fathah, ya-nya, huruf ya tidak hilang. Contohnya da'iyan, hadiyan, qadiyan, ra'iyan, muhamiyan, mutawalliyan. Bagaimana dengan isim maksur? Bagaimana kalau alnya dibuang atau kalau dia kita ingin tanwin? Kalau isim maksur, jika alnya dibuang dan kita ingin memberi tanwin, maka alifnya tetap ada tetapi tidak dibaca. Alifnya tetap ada, tetap ditulis. Misalkan al-fata. Al-fata kita buang alif dan lamnya menjadi fata. Kemudian kita ingin tanwin, bagaimana bacanya? Jadi fatan. Alifnya tidak dibaca. Jadi kalau isim maksur alnya dibuang dan ditanwin, maka dia alifnya tetap ada tetapi tidak dibaca. Misalkan al-fata dibuang alnya menjadi fatan. Al-Huda dibuang alnya menjadi Hudan. Alifnya tetap ada, tidak ikut hilang, berbeda dengan isim Manfus. Isim yang ketiga, isim ditinjau dari bangunan akhirnya dibagi menjadi empat. Kita sudah mengetahui poin pertama dan poin yang ketiga, A dan B. Sekarang kita mengetahui yang C. Yang C adalah al-ismu al-mamduju, isim mamdud. Isim mamdud adalah isim yang diakhiri dengan hamzah. Perlu dibedakan antara hamzah dengan alif. Kalau alif itu hanya bergaris tegak dan tidak ada huruf hamzahnya, yang di dalam kurung ini namanya hamzah. Tapi kalau nanti ada alif kemudian ditambah dengan hamzah, maka itu kita namakan hamzah. Kalau alif tanpa ada huruf hamzahnya, huruf hamzah adalah huruf yang di dalam kurung ini, dan sebelumnya huruf alif tambahan. Jadi isim mamdud akhirnya itu adalah hamzah dan sebelumnya alif tambahan. Contohnya apa? Ibtidaun, permulaan. Ibtidaun, ibtidaun suatu kalimat, kata, isim. Dia bertanwin, tanwin ciri isim. Diakhiri dengan hamzah. Mana hamzahnya? Ibtidaun. Nah itu tertulis jelas hamzah. Sebelum hamzah, hamzah ada alif tambahan, yaitu terletak setelah huruf dal. Ibtidaun, alif tambahan. Jadi kalau alif itu tidak ada tanda hamzahnya di situ. Itu namanya alif. Kalau hamzah ada tandanya. Insyaun, pertumbuhan. Insya, kata isim yang diakhiri dengan hamzah dan sebelumnya alif tambahan. Di situ tertulis insya'u. Yang benar insya'un, ditanwin akhirnya. Huruf hamzah, untuk mengetahui bagaimana kita mengetahui bahwa hamzah ini asli atau hamzah ini tambahan, kita akan bahas berikut ini. Yang pertama, bahwa huruf hamzah terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, hamzah asli. Hamzah asli adalah hamzah yang tidak berubah dari fiilnya, jadi tetap asli. Seperti contoh atau misal di atas, yaitu ibtidaun. Unnya itu hamzah asli. Kenapa kita katakan asli? Karena kalau dilihat dari fiilnya, dia adalah ibtada'a. Ada hamzahnya. Ibtada'a. Ibtada'a. Ada hamzahnya. Jadi kita katakan dia hamzah asli. Yang kedua, hamzah gantian ya atau wau. Hamzah gantian ya atau wau, contohnya binaun dan samaun. Un di situ gantian dari wau atau ya, karena fiil madinya ya beni dan yasmu. A nya di situ binaun gantian dari ya, samaun unnya gantian dari wau. Untuk mengetahuinya di sini harus dilihat dari fiilnya, fiil mudhari'nya. Kita akan bahas pada pembahasan sorof. Yang ketiga, hamzah mu'annas, menunjukkan sifat wanita. Ini kita akan panjang lebar pada pembahasan isim ditinjau dari jenisnya. Kemudian yang keempat, hamzah jama', menunjukkan jama', banyak. Contohnya ulama, para ahli ilmu. U pada ulama adalah hamzah jama' karena menunjukkan makna banyak. Hamzah mu'annas dan jama' tidak boleh ditanwin. Ya, pembahasan ini akan kita bahas pada bab berikutnya, tentang tidak bolehnya ditanwin hamzah mu'annas dan jama'. Yang keempat dari pembagian isim ditinjau bangunan akhirnya adalah isim sahih, yaitu isim yang tidak diakhiri dengan ketiga huruf di atas. Tidak diakhiri seperti isim maksur, tidak diakhiri isim mankus, dan tidak diakhiri seperti isim mamdud. Contohnya rojulun mujrotun saburotun. Rojulun tidak diakhiri alif lazimah, tidak diakhiri ya lazimah, dan tidak diakhiri hamzah, demikian seterusnya. Demikian kaset pertama, semoga bermanfaat, dan kita lanjutkan pada kesempatan yang lain pada kaset kedua. Harap dipahami sebelum langkah pada kaset berikutnya.